dibebol terus melihat jalan rebutan layang, layang rebutan jalan dan seterusnya. Setelah Bu Asri kita nanti tanya jawab untuk keseluruhan. Syukur nanti para Redman akan memberi resume sedikit. Monggo Bu Asri. Speechless dalam bahasa Inggris. Artinya saya ini seperti berada di planet lain ya. Karena terus terang saya itu sudah tidak pernah bergabung dengan orang Indonesia sebanyak ini, sudah berpuluh tahun. Paling banyak berapa Cak ya? Dikumpulkan di satu pengajian itu 100 orang juga untung. Padahal saya mendatangkan ustad-ustad kondang loh. Saya ngumpulin 100 orang aja perjuangan. Orang Indonesia ya, gitu. Jadi artinya saya berada di tengah-tengah kalian ini, saya merasa ngapain gue di depan sini ya? Seharusnya tadinya saya tuh mau di situ. Ya, terus terang tadinya saya nggak mau kasih tahu dia kalau saya akan datang malam ini. Saya ingin merasakan bagaimana berada di tengah-tengah kalian, memandang Cak Nun di situ, gitu ya, di seberang sana. Kemudian jumpa Cak Nun salaman sambil nyasongin air Cak Nun minta didoain gitu. Tapi perasaan senang mau jumpa lagi beliau mengalahkan semua teori gitu ya. Makanya saya bilang gini, Cak Nun, jadi saya kalah. Saya SMS itu WhatsApp dia tadi malam. Artinya gini, saya hidup di luar negeri memang ya. Saya dulu dilahirkan di sebuah kota kecil di Tasikmalaya. Saya yakin gitu ya, karena melihat dari peninggalan-peninggalan yang bukti-bukti yang berkeliaran sekarang di hadapan saya, ternyata kakek saya ini punya masjid atau hibah dengan megahnya, punya madrasah atau hibah, punya pemakaman atau hibah. Ternyata gue ini anaknya Ajengan ya gitu, cucunya Ajengan gitu. Saya dari zaman dulu muda saya dipaksa untuk belajar agama. Dipaksa, karena kalau nggak dipaksa digebuk. Kalau saya nggak mau kan dipukul ya zaman dulu ya. Artinya saya memang dilatih, diharuskan belajar agama. Dan ketika saya nakal, saya dibuang ke sana ke Luwiliang, dipesantrenin. Ketika bangun tidur itu, ini apa dari cempor ya, karena saking di ininya pakai apa ini lampu templok gitu ya. Artinya gini, jadi saya tidak mengalami keindahan belajar. Karena semua paksaan. Saya digebukin kalau gak mau, emak gue tuh gitu ya. Bawa-bawa sapu lidi kalau saya gak mau ini. Tapi karena otak saya tuh pinter. Walaupun dipaksa, saya menerima. Nah ketika perjalanan hidup seseorang itu kan sudah diatur dari sononya. Kehidupan saya masa kecil tidak seindah yang punya kalian. Kehidupan remaja saya tidak seindah seperti kalian. Tapi saya tidak akan mengatakan apa. Tapi inilah sejarahnya hidup saya yang harus saya lalui. Nah, ketika saya merasa saya ini bukan orang yang beragama, yang jauh dari Tuhannya, itu sangkaan saya. Tapi ternyata saya ini salah. Saya sejak kecil sudah dilatih hanya mengadu. Karena segala macam saya adukan. Kalau ada anak kecil yang jahatin saya pun saya adukan. Tapi dulu saya tidak pernah merasa mengakui bahwa ini adalah Tuhan saya. Jadi perjalanan saya mencari Tuhan saya yang sebenarnya sudah kenal dari zaman dulu. Cuman masalahnya karena prakteknya beda gitu ya. Jadi saya ngejar-ngejar sesuatu yang saya sudah kenal. Makanya gini, kalau Anda sudah menikah terus Anda cari kejar-kejar perempuan lain, Anda salah. Itu yang istri Anda tuh yang sudah di situ. Jadi jangan mengejar Tuhan yang masih belum tentu. Tuhan yang kita ini yang sudah kita kenal dari zaman dulu, dari zaman saya kecil. Nah akhirnya bertemu kembali. Nah artinya ketika saya, karena apa? Ketika saya sedang dalam keadaan mabuk, saya tidak pernah minta jadi Kristen. Gitu kan. Ketika saya sedang ngobat zaman dulu ya. Ini saya bukan membuka aib sendiri ya, insya Allah bukan itu tujuannya. Tapi untuk anak-anak yang muda, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Cari jalan singkat. Tapi selalu saya ini tidak pernah mau ke neraka, itu aja. Dalam keadaan apapun saya ingin ke surga. Karena saya selalu yakin Allah saya selalu mengakuinya itu Allah saya. Karena Allah saya itu benar-benar Allah yang sangat-sangat baik terhadap saya. Sejahat-jahatnya saya, semabuk-mabuknya saya, sengobat-ngobatnya saya, kesengat gile-gilenya saya selalu ditolong. Saya selalu dihibur. Ada apa namanya, jadi ada kedekatan saya dengan Allah saya ini. Saya gak, waktu itu tuh malu mengakui. Karena apa? Saya ngelihat kalian itu menyembah Allahnya, saya gak kenal cara itu. Bukan tidak kenal, saya meninggalkan cara itu. Karena saya sedang mencari sesuatu. Saya sendiri waktu itu tidak tahu apa yang saya cari. Pokoknya saya ingin mencari sebuah kebahagiaan. Nah, relatifkan kebahagiaan itu yang dicari. Saya sampai menyeberang lautan mencari kebahagiaan. Tapi satu, saya itu selalu baik. Apapun yang terjadi, saya tidak pernah menjadi orang jahat. Artinya, saya gak mau nyakitin orang karena takut orang itu tidak memaafkan saya. Tapi saya banyak disakiti. Ada Cak Non kemarin aja kepet, dia menyaksikan saya masih disakiti orang. Gitu. Jadi belum berhenti prosesnya. Nah, tapi saya itu selalu satu. Saya terserah Anda mau nyakitin saya segimana juga terserah. Saya hanya mau ke surga, itu aja. Saya ingin mencari ridho Tuhan saya. Saya ingin mencari ridho Allah saya. Dulu saya tidak pernah mau berbagi, memperkenalkan Allah saya kepada yang lain. Kenapa? Takut direbut. Takut Allah ini nanti lupa sama saya. Saking saya gak mau, gitu ya. Saya dulu gak ada bercerita tentang pengalaman saya, kemesraan saya dengan Allah saya. Saya takut direbut sama kalian. Nah, tapi akhirnya, gitu ya, ketika saya melihat yang lain, saya itu gimana ya Pak Ustadz, jangan menilai saya dari apa yang kata-kata yang keluar, karena memang ini adalah the honest progress ketika saya mencari Tuhan saya. Jadi ketika kalian mungkin menangis berurai air mata dengan la ilaha illallah, saya enggak nembus. Ketika saya sedang mengadu kepada Tuhanku, saya selalu memakai salah satunya adalah ini. Ketika saya ingin curhat, lihatlah air mataku. Ketika Tuhan saya merasa mencuekkan saya, kenapa nih saya orang-orang selalu menzolimi saya? Enggak, Tuhan saya enggak nolong. Nah, marah-marah enggak didengar juga. Apa sayanya ngamuk-ngamuk enggak didengar juga, dicuekin. Akhirnya saya memakai bahasa-bahasa lembut. Jadi malu gini ya, gak apa-apa ya. Lihatlah air mataku, ya Tuhan yang maha pengasih, bercerita tentang duka dan kehancuran. Setiap tetes mengandung arti dari derita yang menekan. Telah lama daku mencoba, namun tak mampu jua. Tuhan tolong hapuskan air mataku, tiada seru dapat melakukannya. Dari derita ini, dari hanya dosa, hanya engkau yang kuasa. Ketika itulah saya berbicara dengan Tuhan sendiri, mengadukan semua itu. Saya yakin Allah saya ini mengerti apapun bahasa yang saya pakai. itulah ketika saya merasa rendah diri ketika saya bersama-sama dengan orang Islam yang lain, karena saya tidak mampu berdoa seperti kebanyakan orang-orang Islam dengan memakai bahasa Arab, dengan memakai bahasa-bahasa keren. Saya hanya mampu menggunakan bahasa rakyat jelata. Ketika air mata saya tidak pernah mengering berpuluh tahun, tidak ada yang mengulurkan tangan untuk menghapusnya. Tapi saya tidak pernah putus asa bahwa Tuhan saya akan memberikan jalan yang terbaik. Saya pernah duduk dengan anak-anak saya, meminta maaf berpuluh kali atas kelalaian saya sebagai seorang ibu. Karena saya tinggal di Australia, anak-anak saya tidak mengenal Islam seperti layaknya hak mereka untuk mengenal agamanya. Karena saya terlalu sibuk dengan derita yang saya alami. Sehingga ketika anak saya itu sudah SMA kelas 3, mereka saya sekolahkan di sekolah agama yang ada di Rockingham bersama anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun. Anak saya mulai belajar ikro. Artinya saya merasa gini, tidak pernah ada kata terlambat untuk mengenal Tuhannya, untuk menyayangi Tuhannya, untuk mencintai Tuhan. Kalau Anda melihat penampilan saya juga punya hak untuk masuk ke surga. Saya punya hak untuk mencintai Tuhannya. Saya juga punya hak untuk mencintai Tuhannya, regardless penampilan saya seperti apa. Karena ketika saya sedang berbicara dengan Tuhan saya, kalian tidak pernah mendengarnya. Bagaimana hati saya merintih? Bagaimana hati saya mengadukan apapun. Pengalaman saya membawa saya ke Australia, kepedihan saya, rasa sakit hati, rasa apapun rasa yang dibawa dari Indonesia. Saya hijrah dari negara ini ke Australia dengan harapan saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, saya menikah dengan seorang bule. Dulu saya tidak peduli dia agamanya apapun, saya tidak peduli. Yang penting saya orang baik, dia orang baik, kita nikah. Nah, secara agama kan itu katanya zina. Zaman dulu gak ada di pikiran saya itu berzina. Yang penting saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan seorang laki yang baik dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah suami saya pun sekarang sudah masuk Islam, sudah menjadi mu'alaf. Kemudian saya mendapat anak saya waktu itu juga menikah dengan bule juga. Saya zaman dulu mana ada. Ya sudah, kamu menikah, ini si bule gak punya agama, ya sudahlah daripada ini tapi dia orang baik, saya nikahkan. Nah, kesalahan demi kesalahan, misjudgment demi misjudgment saya lakukan dalam kehidupan saya. Okay? Jadi ketika itu anak saya yang perempuan menikah dengan seorang bule laki-laki, dan alhamdulillah si bule ini sekarang sudah menjadi mu'alaf pula, sudah dua. Nah, kemudian saya punya anak laki-laki saya ini, seperti saya bilang, saya pun tidak mengajarkan agama karena miskinnya ilmu yang saya punya. Jadi saya bermainnya logika dan hati gitu. Nah, anak saya ini menikah dengan orang Batak, agamanya Kristen pula, kebayang gak? Jadi bertubi-tubi orang-orang yang dari non-muslim datang ke keluarga saya. It took me 2 years ya untuk meyakinkan Veronica, namanya Veronica, datang ke keluarga kami sebagai seorang Katolik. Katolik kan susah gitu ya. Dia itu memang perempuan Alkitab. Dia ke gereja lebih sering daripada saya pergi ke masjid. Dia ke gerejanya lebih sering daripada saya ngaji gitu. Nah, ketika beliau datang ke sini, tidak ada paksaan untuk dia masuk Islam, ya. Tapi ketika dia mau ke gereja, saya menugaskan mewajibkan anak saya untuk menjaganya menjadi perempuan terhormat. Artinya diantar ke gereja, ditungguin. Kalau dia nggak bisa, saya yang ngantar. Kalau saya nggak bisa, suami saya yang ngantar. Pokoknya Veronica in full protection of our family, being a good Christian. Nah, ketika sudah 2 tahun, saya ada conversation dengan Veronica. Veronica, kamu orang Kristen ya, saya orang Islam. Nah, kalau Tuhan kamu dengan Tuhan saya ini beda. Kamu tinggal di rumah orang Islam. Kira-kira Tuhan kita lagi ngobrol nggak kayak kita ya? Terus saya bilang gini, kamu yakin kalau Tuhan Yesus itu mencintaimu? Dia bilang, iya. Kalau benar-benar Tuhan Yesus sangat mencintaimu, kamu bikin spesial doa. Tuhan Yesus, kalau agama saya yang benar, izinkan saya untuk mengambil seluruh keluarganya suami saya untuk ikut bersama saya. Karena apa? Masa kamu ke surga sendirian, kita ditinggalin? Katanya kamu cinta sama kita, katanya kamu mencintai suami kamu, anak saya. Masa kamu ke surga sendirian, suami kamu ditinggalin, mertuamu ditinggalin gitu. Nah, kamu bikin doa yang benar, dan saya juga akan sama membuat doa yang sama. Ya Allah, kalau seandainya agama saya ini yang benar, saya ingin Veronica ini datang dan berjalan bersama kami. Setuju? Setuju. Jadi ketika dia, beliau itu, entahlah apa doanya yang dibikin gitu ya, dia mulai bertanya-tanya, kalau mimpi itu datangnya dari malaikat apa dari setan gitu. Berarti dia sudah mulai proses ya. Sampai suatu ketika tengah malam, mungkin jam 2, saya dengar teriakan Veronica dari kamar paling belakang, ampunkan saya Tuhan, bunyinya. Kamar saya digedor sama anak saya. Ma, I think it's time for her. Time for what? You better come to our room. Saya lihat si Veronica sedang menjerit-jerit kejamnya. Kenapa Veronica? And, Ma, I think it's time for me to come to apa? To come to Islam. Ah, kamu lagi ini kali mimpi, udah besok aja. No. Saya harus jual mahal dikit dong. Islam itu bukan agama murah, jadi nggak bisa lah gitu. Kalian terlalu datang terlalu cepat. Nanti saya ini ini di dalam keluarga saya ya. Akhirnya Veronica dia bilang gini, Mas, saya sudah minta petunjuk 3 kali dan petunjuk 3 kali itu sudah diberikan. Kalau saya tidak mengakui Islam sebagai agama saya mungkin Tuhan akan marah dengan saya. Bawalah saya ke masjid. Gitu ya. Akhirnya Veronica mengucap syahadat. Jadi sekarang di keluarga saya sudah 3 orang mu'alaf datang mengucap syahadat. Sekarang gini, lihat penampilan saya, gak ada kerudung. Ya. Artinya, kalau kalian sudah berkerudung, harusnya kalian sudah 30 yang sudah diislamkan. Ini challenge dari saya. Ya, ini challenge dari saya. Ini belum selesai. Nah, saya itu selalu begini. Apa yang kalian lakukan di Indonesia berpengaruh kepada orang Islam yang ada di seberang sana. Saya ini diam-diam pengagum Allah saya. Jadi ketika saya pergi kemana-mana, saya selalu menceritakan bagaimana Allah saya, walaupun saya salah, walaupun saya jahat, walaupun saya jelek, Allah saya tidak pernah marah kepada saya. Nasi bule-bule ini seneng kan? Ada Allah kayak begitu. Allah saya gak kejam, kayak gitu. Adik, kenalin dong Allah kamu ya, yang saya suka Allah kamu yang ini. Itulah kenapa saya, alhamdulillah, bukan nauzubillah mindalik, ini bukan, jangan di ini kan ujubriyah takabur ya. Saya hanya ingin sharing experience, bahwa mengislamkan orang lain itu tidak perlu ayat-ayat besar, Pak, karena saya gak kenal gitu. Bukan gak mau, karena saya gak kenal. Jadi beberapa pengislaman yang terjadi di Perth ya, itu hanya dari masalah-masalah yang sangat simpel. Contohnya salah satunya, suatu ketika saya datang ke kumpulan teman-teman saya, taunya dibilang, "Ade, dari tadi sudah ditungguin." "Oh, kenapa nungguin gue?" gitu. katanya ada yang mau nanya nih si Mas Bule, ya kenapa namanya Martin? Ade, benarkah katanya dalam Islam, kenapa ngomongin Islam? Nah, bini gue ini orang Islam. Kalau saya mencintai istri saya, kalau saya tidak menjadi Islam, apakah benar nanti ketika kita mati gak akan bertemu? Nah, gue ini bukan ustazah, nah jawabnya gimana? Saya bilang gini, kalau kamu mau ke Siti, terus bini kamu mau ke Manjura, bakalan ketemu gak? Enggak, ya udah gitu aja. Jadi kalau kamu benar-benar mencintai istrimu, pengen ketemu lagi, ya harus pakai bus yang sama, harus jalan yang sama, harus satu kendaraan, baru kalian akan bersama-sama. Kalau begitu Ade, bawa saya ke masjid, saya akan masuk Islam. Oh, cuman gitu doang. Ayatnya Pak. Insya Allah keterangan saya benar. Ya. Itu salah satunya. Dan alhamdulillah sampai hari ini Martin masih menganut agama Islam. Ya. Dan masih menikah dengan perempuan ini. Kemudian pengalaman lain misalnya gini. Saya ini dulu kan kata saya juga masih zaman jahiliyah. Tapi kalau diminta tolong sama orang-orang Islam dari masjid dia, dari mana kek, dari gereja kek, saya itu selalu menolong, gitu aja syaratnya. Anda perlu saya tolong kalau bisa. Anda minta duit, kalau saya ada saya kasih. Kalau gak ada apa yang saya bisa bantu. Itu aja syaratnya. Nah, waktu itu kan saya tuh ke Masjid Rockingham ya. Saya selalu main ke Masjid Rockingham karena saya apa? Saya senang ngedengar orang ngaji. Tapi saya enggak bisa ngaji. Hanya mendengarkan saja, saya nongkrong-nongkrong aja di luarnya. Makanya tadi itu ngedengar ngaji sini saya di situ. Kalau enggak malu saya nangis-nangis. Karena apa? Rasa kangen. Itu suaranya merdu banget, siapa tadi yang ngaji ya? Bisa enggak saya kontrak? Alangkah indahnya suara orang ngaji itu. Jadi waktu itu saya itu dikasih sama imam di situ. Ade, here the book. Quran, gue dikasih Quran. Waktu itu saya enggak butuh Quran. Jadi saya Quran ini dan ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Saya terima, maksudnya nolak ya dikasih. Nah, ada kebetulan ada si bule namanya Graham. Hey Graham, do you wanna read? Saya kasih lagi karena saya enggak butuh. Saya enggak belum pernah baca Quran waktu zaman itu ya. Masih zaman jahiliyah ini. Jadi saya kasih nih si Quran sama si Graham. Nah, ketika itu hari Jumat, saya masih ingat, ada orang nelpon. Ini 4 tahun kemudian loh. Kering-kering tuh, saya di depan kolam renang, saya sedang melamun. Ade, do you remember me? Okay, refresh my memory, who are you? I'm Graham. Remember 4 years ago you gave me the book? Ini kalian ngerti gak sih saya ngomong? Hey, dia bilang gitu, do you remember me that you gave me the book 4 years ago? Yes. What book is that? The Quran. Dengan bangganya. Oh yeah, I remember, padahal enggak. Dia bilang, I'm ready. Ready for what? I'm going to become a Muslim. Huh? Cuma dikasih doang Quran gitu. 4 tahun kemudian dia nagih, saya mau masuk Islam sekarang. Saya bingung kan? Are you serious? Yes, I'm serious, Ade. Jadi saya nelpon. Eh, Imam Jalil, siapkan diri. Ini Imam Jalil kan, tahu ya. Ada orang mau masuk Islam, saya enggak tahu ini seriusan apa enggak ya. Kita ini ajalah, kita tungguin. Besok kalau dia datang, jadilah pengislaman. Kalau enggak ya, apa susahnya sih being ready gitu. Kata Imam Jalil, okay. Besoknya saya ke sana, dia tiba duluan di masjidnya daripada saya. Dia itu sudah datang di masjid. Nah, dia itu kan Imam Jalilnya belum datang. Dia tuh masuk ke masjid. Dia diem gitu. Eh, kenapa lu, Graham? Gitu ya. Dia bilang gini, Ade, ini baru pertama kali saya masuk masjid dan saya senang dengan suasananya. Adem ya. Saya bilang gini, saya orang Islam belum merasakan itu keademan. Nasib bas bule ini malah ngajarin saya kalau diam di masjid itu adem. Gitu. Terus saya bilang gini, ya sudah diam aja situ Mas Le, nikmatin keademan masjid. Nah, datanglah Imam Jalil, terjadilah pengislaman ya. Saya ini gelisah begini karena saya takut ini karena apa yang dibicarakannya yang bisa membuat saya up and down ya. Takutnya diiringi ria itu ya. Jadi si Graham ini akhirnya mengucap syahadat. Nah, ketika sudah selesai, ada bip bip bip bip. Eh Graham, itu apaan? Oh, itu taksi. Hah? Kamu emang rumahnya di mana? Oh, saya dari luar Manjura. Mau masuk Islam, dia harus menempuh perjalanan 1.5 jam, bayar taksi lebih $100. Islam ini kok gak mudah ya? Gak mudah, dia tuh mau masuk. Kita aja, saya aja ke mesin mau ngaji 30 menit jalan aja sudah susah. Ini 1.5 jam loh, menempuh perjalanan untuk masuk Islam. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, saya bilang, kenapa kamu gak bilang ke saya kalau misalnya kamu itu mau naik taksi, kan saya bisa jemput. Oh enggak, saya mau masuk Islam, saya harus let me do be wanted to become a Muslim, supaya so I feel earn it, saya merasa memilikinya. Eh, keren banget sih bule. Saya orang Islamnya gak pernah bangga tentang Islam sebangga dia. Waktu itu, ini masih zaman jahiliyah, saya mau masuk ke peradaban ya. Jadi saya ini di zaman jahiliyah sudah banyak mengislamkan orang, kan aneh yo. Saya aja masih mabok loh waktu itu, asli. Saya kalau minum vodka satu botol mas sendiri, gitu ya. Asli. Kalian itu satu bir udah terus. Jadi si Mas Graham ini masuklah Islam. Terus dia bilang gini, adek, saya mau nama, hah? Mau nama apaan? Ya saya mau dikasih nama Islam. Saya bilang gini, saya aja dulu gak pernah mempertanyakan, kenapa nama saya tidak Islami ya? Ini orang baru masuk Islam minta nama Islam. Jadi kamu mau apa? Saya mau nama yang terbaik. Saya bilang gini, tanya imamnya deh, gue gak tahu nama terbaik dalam Islam apa. Jadi mengislamkan orang itu tidak sesulit sangkaan Anda. Okay? You have to be in the right time, in the right time and in the right place. Dengan hati yang sangat terbuka dan bangga akan Tuhanmu. Nah itulah, ya, saya, karena ini ada Pak Ustadz, jadi saya bingung. Bagaimana seorang pemabok bangga dengan Tuhannya? Kan bingung ya Pak. Saya ini selalu bangga, saya bodo amat kalian mau ngomong apa, mau mentertawakan saya dalam keadaan mabuk atau apa, saya selalu bangga dengan Tuhanku. Karena apa? Dalam keadaan apapun, Allah saya selalu memaafkan saya. Enggak seperti kalian. Kalian itu tidak pemaaf. Allah saya itu selalu memaafkan dalam keadaan apapun. Nah, ini yang pengislaman itu yang selanjutnya ya. Yang ada satu lagi yang pengislaman, banyak-banyak lagi pengislaman, tetapi yang saya ingat itu yang baik-baiknya saja, misalnya seperti gini. Adik, Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, saya itu kalau sholat itu 2 kali setahun. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu sudah lumayan, mas. Saya sudah sholat. Minimal 2 tahun. Supaya siapa? Saya tuh tidak ingin kehilangan status saya sebagai orang Islam. Masih ada kesadaran begitu kan? Lumayan lah Pak, 2 tahun waktu, 2 kali setahun. Jadi ketika sudah selesai sholat Idul Fitri, nah kita selalu ada acara kumpulan di rumahnya Nila tuh, saudaranya si Cak Nun. Gitu ya. Nah kumpulannya orang-orang ya kayak saya nih, koboi gitu, di situ. Nah, saya datang, si bule ini 2 orang sudah begini. Bir, pagi-pagi. Gue baru sholat, lu minum bir. Ade, yes, Ron. Namanya Ron. If you can explain to me why the Muslim have to be fasting, harus puasa, saya masuk Islam. Gak usah. Saya bilang gitu ya. Gengsi gue, orang dia lagi minum bir. Saya bilang ini, nanya mah nanya aja lah. Gak usah pakai masuk-masuk Islam. Gitu ya. Coba kalau ada Pak Ustadz pasti saya digablok ya. Sebenarnya nggak usah, nanya aja. Kenapa orang Islam harus berpuasa? Saya ini bukan ustazah, ngerti agama aja sedikit banget gitu. Tapi saya harus jawab karena saya ini memang punya status dan selalu menjelaskan, saya yakin saya ini orang Islam. I have the challenge in front of me, a bule asking me, why do the Muslim need to fast? Gitu. Saya bilang gini. Eh, sir, kalau kamu beli mobil? Saya nanya pasti, bukan nanya mobil. Terserah gue dong gimana caranya ngejelasin lo, kok maksa yo. Suka-suka saya. Coba gitu. Kalau kamu beli mobil, garansinya berapa lama? Oh, antara 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Gitu. Oke, katakanlah garansinya 1 tahun. Ketika dalam 1 tahun masa garansi, terus mobilnya rusak, apa yang terjadi? Dia bilang gini, biasanya kita harus membeli itunya gratis, tapi labornya bayar. Alat-alatnya, under deal-nya gratis, tapi orangnya, tenaga kerjanya bayar. Oh good. Nah, kalau seandainya sudah habis gimana? Ya semuanya bayar sendiri. Nah, gini. Kita diberikan mesin ya. Ini manusia ini mesin. No, lihat punya gue gini kan harus ada under. Ini kan semuanya otot, mau saya peragakan perut ngemil terus selama 365 hari tanpa turun mesin. Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Bilang apa hubungannya dengan mobilnya? Sama, seperti ini juga. Nah, ketika manusia diberikan, dititipkan tubuh ini dengan garansi, ketika wanita, seorang perempuan, anak perempuan, dia belum berhak atas kewajiban sebelum dia dapat haid. Ya kan? Nah, kalau laki-laki, dia 7 tahun. Saya gak ngerti banget sih, Pak Ustadz. Jadi kalau saya agak bohong-bohong dikit tentang umur ya, itulah yang saya katakan. Jadi selama dalam masa itu, saya bilang dia tidak terkena kewajiban untuk puasa. Setelah itu baru kita berpuasa. Nah kalau enggak puasa, ya kalau kamu punya mah, nah itu karena kamu enggak puasa. Kalau kamu sakit ini, berarti kamu enggak puasa. Lah kan saya orang bukan orang Islam, enggak puasa. Lah kamu nanya. Itu jawabannya. Jadi puasa itu sehebat itu kah? Iya. Padahal gue juga waktu itu mah belum puasa. Ayah, iya. Terus dia begini, ini lagi minum bir di rumah Nila, boleh tanya ke Nila. Kalau begitu Ade, saya mau masuk Islam, nggak usah, karena saya sendiri nggak yakin tentang keterangan saya ya. Tapi gini, sudahlah saya jawab, kalau Anda setuju dengan itu, coba aja kamu puasa dulu. Kalau memang puasa ada manfaatnya, nanti kamu masih mau masuk Islam, cari saya lagi. Dia bilang no. Yo, keterangan sudah masuk akal untuk saya. Saya bilang gini, benar, saya nelpon, ini hari raya Idul Fitri loh, hadiah terbesar yang pernah saya dapatkan ya, pengislaman, ada orang minta masuk Islam. Saya telepon, Pak Asad, gue gak bingung nih orang minum bir, dia bilang mau masuk Islam. Cariin deh imam yang available. Akhirnya dapat lagi Imam Jalil. Imam Jalil, ini ada order dari Ade, pengislaman lagi, gitu. Jadi akhirnya saya pikir dia bohong-bohongan ya. Begitu kita ke masjid, Pak Asad bawa imamnya ke masjid. Si Mas Ron ini sudah datang pakai kopiah. Kalian pernah nggak diberikan hadiah seindah itu? Nah, kalau melihat saya seperti ini, diberikan hadiah itu berarti ada harapan untuk saya. Ada harapan untuk orang-orang lain yang mereka merasa belum menemukan Tuhannya. Untuk bisa mendapatkan kesempatan sejajar dengan orang-orang lain untuk mengenal dan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Tuhannya. Kalau kita belum punya ayatnya, gak usah khawatir. Kalau kita belum punya caranya, yang penting dari dalam, be true to yourself. Jadilah duta-duta, jadilah wakil-wakilnya, perpanjangan tangannya, perpanjangan lidahnya, perpanjangan matanya daripada Allah. Saya dipertanyakan, adik, saya sudah masuk Islam gara-gara kamu. Oh, begitu. Tapi lihat di TV, Allahu Akbar, mukanya ini serem-serem. Apakah itu sama dengan Tuhannya dengan kamu? Enggak, saya bilang gitu. Gengsi saya. Saya dituntut oleh orang-orang yang tadi masuk Islam. Nah itu dia bilang, Allah apa sampai begini, kayak ngajak perang. Gitu. Oh Tuhan saya tidak berperang. Allah saya tidak berperang. Jadi itu bukan Allah saya. Ya kalau begitu saya tetap dalam Islam. Alhamdulillah. Makanya gini, maksud saya gini, kalian di sini jangan macam-macam deh. Kerjaan saya di sana tuh sibuk. Kerjaan di sana saya itu berat. Kalian jangan membuat pekerjaan saya tambah berat. Lah kalau saya banyak ilmunya enggak masalah, nah saya miskin ilmu. Genaranginnya ini susah. Kalau diminta pertanggungjawaban gitu, piye toh? Jadi artinya gini. Jadilah kalau kalian ini bantulah saya, bantulah dakwah saya dengan tidak berbuat yang bakalan menjadi permasalahan di sana. Kalau kalian di sini macam-macam, kita di sana pernah ditembakin loh mas, pakai peluru asli. Karena mereka ngelihat gitu ya, di sini terjadi kerusuhan, kita di sana dampaknya. Kalian di sini baik-baik, itu cukup menjadi dorongan, cukup menjadi tenaga untuk kami berdakwah di sana dengan lebih mudah. Apalagi kalau didoain, wah itu tambah keren. Mudah-mudahan nih Cak Nun kayak begini diberikan kesolehan hatinya, kemudahan ketika siapa nih Cak Nun kesini dong, iye gitu. Jadi tidak menolak gitu. Dan saya ingin dai-dai muda untuk bersafari Ramadan dengan saya. Saya ini kayak gini, muka kayak gini tiap Ramadan itu bersafari Ramadan. Saya enggak mau pakai ini jalan-jalan dengan adik, enggak keren. Saya mau gini, bersafari Ramadan bersama adik tukang bakso. Saya ini tukang bakso. Ya kan canon ya. Jadi setiap Ramadan saya sengaja memproduksi bakso sebanyak-banyaknya. Saya bawa tuh di mobil dengan kompor dan segala macam. Di mana saya lihat ada orang berkerumun, saya bikin bakso. Saya tawarkan, mau gak bakso? Dengan secara tidak langsung saya memperkenalkan makanan halal. Yang mau makan aborigin kek, orang bule kek, orang Indonesia kek, terserah. Yang penting makanan saya halal, saya perkenalkan. Kenapa? Itulah yang membuat saya kembali. Itulah yang membuat saya mencintai Tuhan saya kembali. Karena ketika saya makan makanan halal, darah saya itu kayak perang di dalam. Baik, buruk, mabok, enggak. Ya kalau enggak percaya, mabok dulu lah sana. Artinya, ketika makanan halal itu dimasukkan ke dalam tubuh, ada rasa kerinduan, ada rasa panggilan yang I cannot describe with words, ya. Sekarang saya bilang gini, kalian di sini orang Islam semua banyak kebanyakannya pergi ke mall enggak ada tuh saya lihat ini halal enggak? Ini halal enggak? Kita di sana itu kalau mau makan, mohon maaf, ini makanannya enggak ada label halalnya, ini halal enggak ya? Kami lebih berhati-hati dalam makan daripada dengan kalian di sini. Kalian makan mall, kalian take granted that's all halal. Ya kan? Pernah gak nanyain, ini halal gak ya? Ini halal. Kalau di negara saya, mohon maaf, saya ini orang asing. Saya ini paspornya biru. Saya orang Australia, tapi wajah Indo. Gitu. Tapi kami itu di sana, benar-benar sangat memperhatikan ya, makanan halalnya atau tidak. Kalian di sini, oh karena orang di Indonesia sini semua halal. It's not necessarily. Jadi mulai sekarang setelah pertemuan dengan saya, ketika mau makan, ups, ini halal gak ya? Bisa mas, gitu ya. Karena apa? Saya melihat gitu ya kejadian-kejadian di mall itu tidak semuanya. Karena ada saya lihat ada babi di sebelah sini, ada babi di sebelah sana. Tapi sekalian karena itu ayam dimakan aja langsung. Bagaimana kalau ayam itu disembelihnya bukan sama orang Islam? How do you know that? Jadi artinya, kenapa saya mudah kembali? Karena saya memang memakai satu obat. Obatnya adalah makan makanan halal. Titik, nggak ada koma. Ya, jadi semua produksi di rumah saya, walaupun misalnya dalam keadaan apapun, makanan di rumah saya itu selalu halal. Halal cara mendapatkannya, karena saya tidak pernah korupsi, saya bukan pegawai negeri. Tidak ada chance untuk korupsi. Kemudian, mohon maaf ya, kalau ada pegawai negeri, saya gak bermaksud nyindir. Kalau kesindiran, ya apa boleh buat. Kemudian, halal cara mendapatkannya. Ketika saya berdagang, saya selalu berdagang dengan indah. Kayak gini, kalau misalnya gini, bakso berapa Bu Ade? 20. Duh, saya cuma punya uang 10 dolar. Kenapa kamu mau bakso? Mau. Saya terima yang 10. Tapi jangan bilang orang lain kalau harga bakso sudah diturunkan 10 ya. Gitu kan. Nanti merusak pasar saya. Saya ikhlaskan ini dengan 10 dolar. kamu nikmati bakso saya dan saya akan menerima ini sebagai rezeki saya hari ini. Enak banget dimakannya, rezeki kayak gitu, gitu ya. Kemudian semuanya itu saya walaupun dalam keadaan jahiliyah, saya tidak pernah mempraktekkan praktek-praktek Yahudi. Artinya kalau nawar itu kalau orang sini ya nyekek banget. Saya kadang-kadang gemes sama ibu-ibu kalau nawarnya itu keterlaluan gitu loh. Padahal gitu wajah si yang pedagang itu udah jutek banget. Saking enggak senangnya ditawar semurah itu. Ibu-ibu masih maksa aja, "Bapak-bapak, cepetan cari lagi uang yang lebih banyak supaya ibu-ibu tuh enggak pelit kayak begitu ketika nawar." Jadi mohon maaf ini, Bu. Saya memang nyindir sedikit itu. Sengaja supaya ada perbaikan. Jadi artinya gini, Pak, Ibu, Bapak semuanya, ketika kita merasa miskin ilmu, janganlah berputus asa. Karena Allah itu berbicara dan mengerti segala jenis bahasa. Ketika kita menyerahkan diri, saya setiap hari gini, "Ya Allah, saya ini gak tahu apa yang membuat saya nanti akan menjadi dekat denganmu. Kalau saya mendengarkan Pak Ustadz, saya gak pernah ngajinya juga jarang. Kalau saya harus mencarinya di Quran, saya gak ngerti itu Arabnya, apa namanya, artinya seperti apa, walaupun ditranslate bahasa saya karena saya terlambat ini kembalinya, saya gak ngerti. Jadi saya mengandalkan hati nurani, saya berbuat baik ajalah, saya berbuat baik ajalah. Aldus, mo. Kalau saya tidak ada yang meminta tolong, dalam satu hari saya bingung. Apakah Allah tidak memakai saya lagi karena hasil kerjaan saya itu jelek kemarin ya? Ya Allah jangan marah dong, please give me project." Lah iya loh, harus minta project. Gitu. Kok gak ada yang minta tolong ya? Uang saya hari ini kok utuh ya? Gak ada yang minta. Kalau uangnya gak diminta, tenaganya dong. Kalau gak ada tenaganya, basonya dong. Kalau gak ada apanya dong. Gitu ya. Jadi kalau kalian ini gak ada yang minta tolong, jangan tenang-tenang. Kalau gak ada yang ngerepotin kalian tuh jangan senang. Harus senang ketika kita repot. Harus senang ketika kita direpotin sama orang. Ini mah ngumpet. Aduh, pasti itu dia mau minjem uang, ditutup pintu. Ya kalaupun gak mau ngasih pinjem, Bo, ya diladenin. Saya ini pengemis bukan pengemis cinta ya. Saya ini selalu senang begini, "Assalamualaikum." Satu hari saya mengemis 5 aja yang menjawab salam saya karena saya butuh. Bagaimana saya enggak butuh? Saya banyak dosa. Salam itu indah kan? "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Saya memberikan salam dengan harapan Anda menjawab salam saya. Karena ketika saya memberikan salam, saya mengharap orang itu mendoakan saya. Tapi karena orang itu pelit, kadang-kadang harus disalamin dulu. Gitu ya. Atau saya mengharapkannya memang ketika orang itu, tapi ini mohon maaf ya, saya pengalaman di Australia, ini Canon bilang, kalau kita gak kenal pun sih boleh gini, "Morning, how are you today?" Terserah lu kenal apa enggak, mereka itu punya budaya begitu. Nanya, "How are you? Hi, good morning," senyum. Orang Islam di sini, saya ini selama di Indonesia liburan sudah 3 minggu, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, lu dari mana?" Gitu. Artinya gini, belum menjadi budaya kayaknya. Mohon maaf ya Pak Ustadz, nyindir sedikit lagi. Saya merasa menjadi pengemis di sini, mendapatkan jawaban salam daripada saya di negara kafir. Si bule saya salam, dia kan dengan cara "Good morning, how are you?" Dia sudah memberikan salam kepada saya. Dia sudah memberikan doa kepada saya supaya saya mendapatkan hari yang good morning, pagi yang baik. Itu kan doa untuk saya nilainya itu doa. Jadi saya harus mendoakan balik. Jadi, tapi gimana ya orang Islam gak boleh ngedoain si bule. Aduh, kalau begitu caranya saya ini gak pernah jadi orang baik. Kalau bingung terus ya, saya bilang, "Bule, karena seorang Islam jadi saya gak mau pakai Islamic term ya. Doain, semoga kamu, I hope your day will be as beautiful as mine. I hope your day will be as bright as the sun." Sama aja kan bahasa kebaikan gitu. Karena saya memang tidak familiar dengan Islamic term ya. Jadi artinya, Mas, kalaulah kita tanamkan budaya, satu hari didoain 5 orang, Dan kalau jangan lupa yang saya itu selalu menanti yang bab terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan harapan orang itu menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendapat pengakuan dari minim 5 orang satu hari bahwa saya ini adalah makhluk yang dikasihi oleh Allah. Oleh Allah saya. Ya. Gitu. Jadi apa ya, siapa sih yang enggak senang diakui gitu ya. Didoakan semoga Anda menjadi orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya kepanjangan. Pesanun sorry. Jadi semoga pengalaman saya ini bisa diambil manfaatnya ya. Thank you. Teman-teman sekalian, sebenarnya kita butuh 3 jam lagi minimum untuk bersilaturahmi secara ilmu, secara hati, secara akhlak dengan Bu Adi. Saya kira tolong dicatat di file, begitu banyak sekali mutiara-mutiara dari beliau, sangat banyak. Misalnya sehari pengen didoain 5 orang. Terus apalagi kalau kok nggak ada orang minta tolong saya, ini Tuhan marah apa gimana sama saya? Itu teman-teman sekalian, itu lahir dari hati sufi, itu lahir dari hati yang suci, lahir dari hatinya Allah sendiri, karena Allah sendiri adalah Maha Penolong. Jadi gini, saya ingin, yang paling penting yang ingin saya responkan kepada Bu Adi, begini Bu, itu sebenarnya kita ini ditipu dalam tanda petik, bukan ditipu saya, dibikin pemahaman kita menjadi menyempit, seolah-olah ada orang yang sangat kenal Al-Quran dengan ayat-ayat dalil-dalil, dan ada orang yang tidak. Itu pemahaman akademis, itu pemahaman hierarkis. Yang terjadi sebenarnya tidak seperti itu, Bu. Sebelum ada ayat Al-Quran, ada Quran yang lainnya lebih dahsyat, namanya alam semesta. Dan setelah ada alam semesta, ada Quran yang lebih dahsyat lagi, yang empiris, yang hidup, yang bercahaya, yang mengalir darahnya, namanya manusia. Jadi manusia adalah ayat Al-Quran. Nah, yang kita kenal Quran adalah yang ketiga, yaitu yang teks. Teks pun sebenarnya bukan Qurannya ya Pak. Qurannya adalah nilai, kemudian diantarkan kepada pemahaman manusia melalui huruf, kata dan kalimat, tinta dan kertas. Bukan itu Qurannya. Qurannya adalah yang terjadi pada manusia, segala kebaikan, keindahan yang terkomposisi di dalam hati, pikiran dan perilaku manusia, itu adalah Al-Qur'an. Itu jadi Bu, sampean sangat kenal Al-Qur'an. You are Al-Qur'an yourself. Anda Qur'an banget gitu. Qur'an jalan. Qur'an bikin bakso, coba bagaimana? Bayangin Qur'an bikin bakso. Nah, ini beneran, Bu Ade itu pokoknya tiba-tiba bawa bakso sama mobilnya ke lapangan, siapa aja dikasih. Coba gimana itu? Terus gak masuk surga? Gak mungkin loh. Kan gitu. Loh. Anda gak usah menilai-nilai. Anda belajar dan bersyukur kepada akhlaknya. Kan Rasulullah itu kan, innama bu itu liutami mamakarimal akhlak. Outputnya akhlak titik. Biarkan Tuhan yang melihat dapurnya nanti. Tapi kan outputnya jelas, ngasih bakso di mana, nolong orang di mana-mana. Enggak ada orang mau sentuh, Bu Ade mau sentuh. Enggak ada orang menguburkan, Bu Ade menguburkan. Enggak ada orang, Bu Ade ini nyetir sendiri, terjang sana terjang sini. Apa aja yang salah dia omongin. Ini apa yang Bu Ade omongkan, itulah hatinya. Jadi Bu Ade ini, Anda tidak perlu melihat jiwanya, karena semua yang diungkapkan adalah jiwanya. Sementara di Indonesia, Anda tiap hari ditipu oleh omongan-omongan dan ekspresi, iklan-iklan, baliho-baliho, ya, yang ternyata bukan jiwanya. Kan begitu. Nah, jadi Bu Ade, be happy with that. I'm proud of you. Kalau orang Indonesia pasti yang ditonton, kok Bu Ade nggak pakai kerudung, kok nggak pakai, kan itu nomor satu dia. Benar nggak Bu? Yang di Indonesia nalurnya, sebenarnya nalurnya itu materialisme, nalurnya itu berhala. Bu Ade kan bukan dia. Nanti begitu jasad beliau dikubur, Bu Ade masih ada. Karena Bu Ade adalah hatinya, Bu Ade adalah akhlaknya, Bu Ade adalah cintanya. Dan cintanya beliau abadi sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Cuman kita pikir kita adalah jasad kita ini, kan gitu. sudah biarkan urusan untuk ada sendiri, punya urusan sama Allah, dia negosiasi sendiri sama Allah, dan dia luar biasa kok tawarannya sama Allah, luar biasa. Dia akrab, dia manja, kadang-kadang agak jengkel sama Allah, kadang-kadang, dan that is the real love. Itu cinta yang sebenarnya. Saya harus menceritakan apa yang pernah Anda sudah dengar. Pada suatu hari ada seorang penggembala kambing anak kecil di sebuah bukit. Sambil kambingnya mencari rumput, dia bersandar sambil bertelekan tongkatnya, dan dia bersandar di batu. Kemudian dia rengeng-rengeng, dia seperti berpuisi atau omong-omong kecil kepada Tuhan. Ya Allah, jadikanlah aku pembantumu, jadikanlah aku budakmu. Kalau engkau haus, aku akan bikinkan minuman. Kalau engkau capek, aku pijiti kakimu. Perintahkan kepada aku apa saja, aku akan penuh cinta melayanimu. Gitu. Jadi Tuhan dipotret, dinisbahkan sebagai zat yang bisa capek, yang haus, kan begitu. Kan tidak boleh, kata Ustaz. Kan begitu. Loh, kalau Anda mau ngomong Tuhan beneran, Anda tidak akan bisa. Tuhan ngalah sama Anda memakai bahasa Anda. Bukan kita menisbahkan Tuhan dengan kata-kata manusia. Anda tidak mungkin kenal Allah, tidak mungkin. Maka dibikin dalil. Nanti Pak Muzamil akan menjelaskan. Dalil itu adalah tanda. Tadi bilang, tadi ngasih contoh gini. Ada Mustafa tidak? Ada kok sandalnya. Nah, sandalnya itu dalil. Sandalnya itu dalil bahwa ada Mustafa. Meskipun belum tentu ada Pak Mustafa. Jadi Anda jangan fanatik dalil, jangan mendewakan sendalnya Pak Muzamil. Anda cari Pak Muzamil, kan begitu. Kok dalil jadi Tuhan? Dalil itu artinya tanda, simbol, sama dengan ayat, sama dengan sign, ya, sign gitu. Jadi kemudian ketika anak kecil itu apa ya, uro-uro memohon rengeng-rengeng kepada Allah, Nabi Musa lewat. Kamu hati-hati kalau ngomong tentang Allah. Masa Allah butuh pijit? Masa Allah haus? Waktu itu belum ada hadis qudsi di mana Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Wahai hambaku, aku kesepian, kau tidak menyapaku. Wahai hambaku, aku telanjang, kau tidak memberiku pakaian, kata Allah. Kemudian hamba-hamba yang jauh dari Allah mengatakan, hei, mana mungkin ada Allah haus, mana mungkin ada Allah kelaparan, mana mungkin Allah tidak berpakaian. Terus Allah menjawab, tidakkah engkau menggunakan akal dan hatimu? Kalau ada orang haus, disitulah aku berada, kasih dia minum. Kalau ada orang butuh pertolongan, disitulah aku tolonglah. Nah, Nabi Musa mengkritik karena belum ada hadis qudsi itu. Terus sebelum Nabi Musa habis tertutup mulut, apa tertutup, selesai mulutnya berbicara, malaikat Jibril datang, Musa, biarkan hamba-hamba Allah bercinta dengan kadarnya masing-masing, dengan bahasanya masing-masing, karena tidak ada satupun dari makhluk Allah yang benar-benar mengetahui Allah. Bahkan Nabi Musa termasuk ranking pertama yang dekat sama Allah, itu pun tetap bukan orang yang terdekat dengan Allah. Sampai dia tanya sama Allah, ya Allah, apakah ada orang yang lebih dekat kepadamu melebihi aku? Allah mengatakan, ya ada Musa, ada. Kamu mau tahu, tak kasih, tak send location bagaimana? Musa nangis, tapi itu lagi nangis ya. Terus Allah ngasih tahu, kamu datang ke sini, tempatnya di sini, gini-gini, nanti ada orang hambaku yang sangat dekat denganku. Kemudian Musa mencari orang itu, dia ternyata orang tua, lumpuh, matanya tidak hanya buta tapi keluar, menduluh, bola matanya itu menduluh, dan dia tidak bisa apa-apa. Terus Musa tidak tega, dia peluk orang itu dan berdoa, ya Allah, sayangilah hambamu, sembuhkanlah hambamu ini. Marah, dibuang badannya Nabi Musa disorong, kamu gak usah mendoakan untuk sembuh, karena inilah yang keadaanku, inilah yang membuat aku tidak pernah tidak dekat dengan Allah. Keadaan fisikku inilah yang membuat aku sangat-sangat dekat dengan Allah. Jadi Anda mau mengalami sakit, mau mengalami kaya, mau mengalami miskin, urusannya adalah membuatmu dekat kepada Allah apa tidak, kan begitu. Bukan soal kayanya atau miskinnya. Makanya tadabur kan itu. Tadabur teorinya adalah terserah kamu memahami Al-Quran secara ilmiah, kamu memahami Al-Quran hanya secara emosional atau dengan cinta, atau kamu pegang-pegang tok mushaf Quran, kamu halu-halu tok, saya bilang, asalkan itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, itu masalahnya dalam hidup kan. Jadi Bu Ade, we are happy with you, and saya minta teman-teman tepuk tangan untuk beliau. Sangat indah, dan itu akan menjadi tayangan yang sangat bagus yang akan menyebar ke seluruh dunia insya Allah, Bu Ade. Dan Bu Ade sedikit pun tidak menyembunyikan sesuatu, sedikit pun tidak ngatur-ngatur kata-katanya. Apa adanya seperti itu. Ya nadanya ya. Ini mohon maaf, hanya di Ma'iyah hal seperti itu boleh terjadi dan ditemukan keindahannya.